sobek telinga. Mengapa pasti ada perang yang harusnya tinggal cerita? Apakah nurani tak pergi dan putihnya hati tak mampu hapuskan gelap?